Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bi taqwa wa jamminna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ta'allama ta'liman ifada al istifada. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علي الحجر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وللذكر ثمرات ونتائج يجدها من وضب عليه. dalam zikir mempunyai faedah-faedah, hasil-hasil yang akan didapatkan seseorang yang menekuni zikir tersebut. Biwasfil adab wal hudur, dengan disertai adab dan dengan disertai hadirnya hati. Aqalluha an yajid fihi minal halawah wal ladzah ma yustahqar fi jambihi kullu ma ya'rifuhu minal ladzat ad-dunyawiyah wal malahi. Minimal hasil daripada zikir, dia akan mendapatkan di dalamnya kelezatan-kelezatan, kemanisan, sesuatu yang semua yang dia rasakan daripada kelezatan duniawiyah dan semua hiburan-hiburan yang dia rasakan, maka di saat itu akan terasa rendah, akan terasa sepilih, akan seperti dianggap sesuatu yang biasa ketika dia mengetahui manfaat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaha an yafna bil mazkur an zakir wa amma siwahu. Dan puncak daripada buah zikir seseorang, maka akan lenyap dengan zikir yang dia baca segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man qa'ada wa huwa 'ala taharatin fi khalwatin mustaqbilal qibla sakinal atraf mutrikar ra'si. Dan barang siapa yang duduk dalam keadaan taharah di tempat yang sunyi menghadap kiblat dengan anggota badan yang tenang, dengan kepala yang menunduk, kemudian zakarallah biqalbin hadir wa adabin wafir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir dengan banyak adab, ra'a li zikri fi qalbihi asaran zahiran, maka dia akan mendapatkan dalam zikir yang dia baca akan mendapatkan pengaruh yang tampak, pengaruh yang jelas di dalam hatinya. Fa indama ala dhalik asraqat alaihi anwarul qulub wa ankashafat lahu asrarul ghaib. Dan kalau dia menekuni zikir tersebut, maka nantinya akan menyinarinya cahaya-cahaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan terbuka baginya segala sesuatu atau segala rahasia yang ghaib. Wa afdhalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisan, dan paling afdal zikir adalah dengan hati dan dengan lidah. Wa dzikrul qalbi an yakuna hadiran fihi ma'na dzikir alladhi yajri ala lisan. Dan makna arti zikir dengan hati, sekiranya dia menghadirkan di dalam hatinya arti makna daripada zikir yang dia baca dengan lidahnya, katakdis wa tauhid inda tasbih wa tahlil, seperti mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah ketika dia membaca tasbih dan membaca tahlil. Nah, di sini Ali Imam Syekhul Islam Al Habib Abdullah bin Alwi Hadar rahimahullah taala wa nafa'a nabiyyu bi ulumihi fi daraimin masih menganjurkan kepada kita untuk selalu kita berzikir kepada Allah, untuk selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana zikir itu mempunyai manfaat, mempunyai keutamaan dan faedah-faedah yang sangat tinggi dan sangat berharga, yang dia akan merasakan segala hiburan duniawiyah, segala kelezatan yang duniawi akan menjadi sepele di sisinya kalau dia mengetahui dan mendapatkan manfaat daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, lan yatahassar ahlul jannah fil jannati illa ala sa'atin marrat bihim wala yazkuruna Allah ta'ala fiha. Ketahuilah, katanya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, nantinya penduduk surga, penghuni surga, mereka tidak akan menyesali sesuatu yang sudah lewat, kecuali sesuatu berupa waktu, berupa zaman yang melewati mereka tanpa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut. Kita diam duduk, kita berdiri berjalan ke sana ke sini, tanpa kita membaca zikir kepada Allah, tanpa kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu nanti waktu yang akan membuat seseorang menyesal di hari kiamat. Yang akan membuat seseorang, misalnya pun dia masuk surga, akan menyesali, kenapa kok di waktu tersebut dia sia-siakan, dia tidak gunakan untuk berzikir ketika itu. Bukankah zikir ketika itu mudah dengan lidah kita baca? Bukankah zikir mengingat Allah dengan hati kita juga mudah kita lakukan? Tapi kita biarkan keutamaan zikir lewat begitu aja, maka sesuatu tersebut akan disesali orang yang akan masuk surga nantinya. Bagaimana orang yang tidak masuk surga? Apalagi orang yang tidak masuk surga. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwasanya setiap waktu seseorang yang dimilikinya setiap hari, setiap malam, dalam masa 24 jam nantinya akan diberikan dan diserahkan kepadanya berbentuk lemari-lemari. Setiap 24 jam akan diserahkan kepadanya 24 jam berupa lemari. Dan nanti seseorang tersebut akan membuka lemari tersebut satu persatu. Ketika hari dan malamnya dia isi dengan kebaikan-kebaikan, maka ketika membuka lemari tersebut akan mendapatkan lemari tersebut penuh dengan cahaya. Maka dia di situ akan bergembira, di situ dia akan senang dan bahagia. Tapi tatkala dia membuka lemarinya dalam keadaan lemari tersebut tanpa diisi dengan amalan, tanpa diisi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menyesalinya. Ya, di sini dia akan menyesalinya. Dari sangat menyesalnya orang tersebut ketika itu, sampai-sampai misalnya di akhirat nanti yang ada yang namanya kematian, maka dia akan mati karena menyesalnya. Kenapa kok di waktu tersebut dia tidak gunakan untuk beramal? Kenapa di waktu tersebut dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Cuma di akhirat nanti tidak ada lagi kematian. Selama-lamanya seseorang akan hidup. Baik yang di surga akan selama-lamanya dia akan merasakan kenikmatan di surga tanpa ada batasnya, tanpa ada mati. Begitu juga yang di neraka, yang kekal di neraka pun kekal di neraka selama-lamanya akan merasakan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada habis-habisnya. Nah, oleh karena itu waktu yang kita miliki, waktu yang kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita gunakan. Waktu berjalan, bukan waktu itu berhenti, tapi setiap saat waktu berjalan. Dan waktu yang sudah berjalan, yang sudah lewat, tidak akan kembali kepada kita. Kalau kita kehilangan harta, kalau kita terlewatkan kepada kita keuntungan duniawiyah, kita menyesal, kita merasa sedih, kita beranggapan coba ya, kita mendapatkan keuntungan ini, coba harta anak banyak, coba harta anak tidak dicuri, tidak dirampok, tidak ditu, dia ya menganggap itu adalah suatu yang besar. Tapi waktu dan umur yang lewat dia tidak anggap itu suatu yang besar. Lewat satu hari, lewat satu minggu, lewat satu bulan, dianggap itu biasa. Padahal bertambah berjalan waktu dia bertambah mendekati kematian. Bertambah berjalan waktu dia akan bertambah cepat meninggalkan alam dunia ini. Tapi sesuatu yang harta duniawi, padahal sesuatu yang berupa harta duniawi kalau hilang pun masih bisa didapatkan lagi. Bisa mendapatkan kembali, bahkan bisa mendapatkan yang lebih banyak. Bisa diganti dengan yang lebih banyak. Dia merasa sedih dengan kehilangan tersebut. Tapi umur, umur kita yang hilang kemarin, hari kita yang kemarin, minggu kita yang kemarin, bulan kita yang kemarin, kita lewat, kita tidak sedih. Tanpa kita isi dengan ibadah, tanpa kita isi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, La tuksirul kalam bi khairi zikrillah, fa inna kasratal kalam bi khairi zikrillah qaswatun lil qalb, wa inna ab'adan nas minallahi ta'ala al qalbul qasi. Jangan kalian banyak berbicara, jangan kalian banyak mengobrol dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. mengobrol sana sini, ngomong majelis sana sini tanpa ada manfaat, tanpa di situ cerita tentang orang-orang soleh, tanpa di situ belajar tentang ilmu, tanpa di situ muzakarah. Ya, ketahuilah, fa inna kasratal kalam bi khairi dzikrillah ghaswah lil qalb. Orang banyak ngomong tanpa mengingat Allah, orang banyak ngobrol tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati seseorang keras. Hati seseorang keras. Bisa jadi sebabnya apa? Banyak ngomong. Oleh karena itu min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebagusan Islam seseorang, hendaknya dia jangan melakukan sesuatu atau berucap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita akan dihisap. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya dihisap. Baik itu kecil ataupun besar. La yuhadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsoha. Kecuali semuanya akan ditulis, semuanya akan dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun yang kita lakukan daripada kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedikit apapun yang kita lakukan daripada kejelekan dan keburukan akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngomong hati-hati, pikir terlebih dahulu. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh seseorang tentang satu masalah, dia tidak langsung menjawab. Dia nunggu dulu, berpikir dulu. Setelah itu baru dia menjawab, sehingga orang yang bertanya tersebut berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam Syafi'i, kamu tidak menjawab langsung, kamu nunggu dulu, kenapa?" "Wal ana ufakir." Aku sedang memikir. Mikir apa? Bukan mikir jawabannya. Kalau kita ditanya mungkin mikir jawaban, "Ata ufakir." Al fadl fi jawab awil fadl fi sukut. Aku mikirkan apa keutamaan aku akan dapatkan kalau aku menjawab, apa keutamaan tersebut aku akan dapatkan kalau aku diam tidak perlu menjawab. Jadi kalau pertanyaan sesuatu yang lebih baik diam, tidak usah dijawab. Ngomong dengan teman yang sekiranya ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi kalau ghibah orang, menyebut kejelekan orang, menyinggung orang lain, merendahkan orang lain, tidak usah diteruskan omongan tersebut. Tidak usah diteruskan obrolan tersebut. Semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid yang ada pada diri kita masing-masing. Khulswatun lil qalb, kata Rasulullah SAW. Banyak ngomong itu tanpa zikir kepada Allah akan membuat hati kita keras. Sehingga kita tidak lagi merasakan nikmat ketika ibadah. Tidak lagi kita merasakan nikmat ketika sholat. Tidak ada khusyuk. Tidak ada hudur. Tidak ada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita sudah keras. Qaswah lil qalb. Wa inna abadallah wa inna abadan nas minallahi qalbun qasi. Dan sejauh-jauh manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mempunyai hati yang keras itu orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang munafik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Mereka adalah orang-orang yang andai kata mereka berangkat untuk menjalankan sholat, mereka berangkat dengan keadaan yang malas. Kalau suruh sholat malas, tapi kalau suruh nonton televisi rajin. Suruh zikir malas, suruh hadir majelis taklim malas, tapi suruh hadir orkesan, suruh hadir dandutan hiburan, dia semangat luar biasa. Sifat orang munafik. Wala yura'unan nas, mereka riya kepada manusia, mereka selalu melihatnya kepada manusia, tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melakukan sesuatu akan malu di hadapan manusia, dia tinggalkan. Tapi dia tidak mau meninggalkan sesuatu yang dianggap malu kalau melakukan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yastahyuna minan nas wa la yastahyuna min Allah. Mereka orang-orang yang malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang munafik. Ya, maka oleh karena itu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala benteng bagi diri kita daripada godaan-godaan setan, tipu daya setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waman ya'su an dzikri wa man ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Waman ya'su an dzikri rahman, barang siapa yang jauh daripada mengingat Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan. maka aku akan kuasakan kepada dia setan. Fahualahu qarin, setan tersebut akan selalu bersamanya, selalu membisikkan kepada kita bisikan-bisikan yang jelek. Kita dibisikkan untuk berbuat maksiat, kita dibisik oleh setan untuk berbuat sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Kita dibisikkan oleh setan untuk malas menghadiri majelis-majelis ilmu, dibisikkan oleh setan untuk malas untuk menghadiri majelis-majelis zikir. Ini sih. Kenapa sebabnya? Kok seseorang selalu, ini ada macam-macam orang seperti ini banyak. Jadi banyak orang mengadu, ya Habib, kenapa sih kalau anak ini kalau majelis ilmu hadir malas, majelis zikir malas, tapi kalau majelis hiburan dia semangat untuk hadir. Kurang zikir kepada Allah. Karena kurang zikir kepada Allah sehingga dia dikuasai oleh setan. Ketika dikuasai setan, selalu yang ada bisikan-bisikan, bisikan yang jelek. Yang ada daripada bisikan-bisikan yang jelek, bukan bisikan yang baik, bukan bisikan malaikat, tapi bisikan setan. Sebabnya kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Ketahuilah barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada-Ku, berpaling daripada mengingat-Ku, Aku akan jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit." Dia merasa hatinya selalu sumpek, tidak ada ketenangan dalam jiwanya, selalu gelisah. Ini kurang zikir kepada Allah. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum lizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, dia akan selalu hatinya senang. Ketahuilah bahasanya dengan ingat Allah, zikir kepada Allah, tatmain al-gulub, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenteram. Enak kita zikir kepada Allah dengan khusyuk hudur, hati ini, jiwa ini menjadi senang dan bahagia. Haffathumul malaikah wahasyiyahuhum ar-rahma wazakarahumullah fiman indah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ rahmat turun, malaikat mengelilingi kita, dan kita akan diingat-ingat oleh Allah, kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan di situ, dalam hadis kursi yang di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis kursinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang malaikat-malaikat itu selalu mencari-cari majelis-majelis zikir. Dan kalau mereka mendapatkan majlis zikir, mereka berhamburan untuk menghadiri majlis-majlis zikir tersebut. Tatkala mereka selesai menghadiri majlis tersebut, mereka pulang kembali kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat-malaikatnya, dan Allah lebih mengetahui, "Madza taraktum ibadi?" Apa yang dalam keadaan apa kamu tinggalkan hamba-hambaku? Kamu pulang dari bumi ke langit, kamu tinggalkan hamba-hambaku itu dalam keadaan apa? Mereka mengatakan, malaikat-malaikat mengatakan, dalam keadaan mereka itu zikir kepadamu, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca tamjid, baca tahlil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Wa hal ra'auni?" Apa mereka, orang-orang yang zikir kepadaku itu, mereka melihatku? Fayaquluna la. Maka mereka mengatakan, "Tidak, mereka tidak melihatmu ya Rabb." Fayaqul, "Fa kaifa idza ra'awni?" Wahai malaikat-malaikat, bagaimana hamba-hambaku yang zikir kepadaku itu jika mereka itu betul-betul melihatku? Maka mereka, para malaikat menjawab, "Ya Rabb, lakanu asad aksara minka zikran." Mereka pasti akan lebih banyak lagi zikirnya kepadamu, akan lebih banyak lagi tahlilnya, tamjidnya. Oh, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Ya wahai malaikat, mimma yata'awwazun?" Dari sesuatu apa mereka itu berlindung kepadaku? "Yata'awwazuna minan nar." Mereka berlindung denganmu daripada api neraka. "Wa hal ra'auha?" Apakah mereka melihat neraka? "Fayaquluna la." Malaikat mengatakan, "Tidak, mereka tidak melihat neraka." "Kaifa idza ra'auha?" Allah bertanya lagi, "Bagaimana kalau andai kata hamba-hambaku itu melihat neraka dengan mata kepala mereka sendiri?" "Fayaquluna lakanu asadda haraban minha." Pasti mereka akan lebih takut daripada azabmu, lebih takut masuk nerakamu ya Rabb. Wamadza yatru ayyu sa'in yatrubun, dan apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan kepadaku? Yatrubun al-jannah, mereka meminta kepadamu surga. Wa hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? La, mereka mengatakan tidak. Fa kaifa idza ra'ayha, bagaimana kalau mereka misalnya melihat surga dengan mata kepala sendiri? Fa yaquluna lakanu ashadda talaban minha, pasti mereka akan lebih lagi mengharap dan akan lebih lagi berdoa dan meminta kepadamu ya Rabb. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ushidukum anni ghafartu lahum, aku hadirkan kamu sebagai saksi-saksi wahai malaikat-malaikatku bahwasanya aku telah memberi ampunan kepada mereka yang zikir kepadaku. Maka di situ malaikat mengatakan ya Rabb, hunaka man laisa minhum wa innama jaa li hajatin aw ma ma'na. Ya Rabb, di situ ada satu orang yang bukan golongan mereka. Mereka itu datang dan berkumpul bersama mereka karena ada hajat aja, tapi niatnya bukan zikir. Maka di situ Allah SWT mengatakan humul khom la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang siapa duduk bersama mereka, mereka tidak akan, dia tidak akan sengsara, dia tidak akan mendapatkan keburukan, dan ikut bersama mereka mendapatkan rahmatku, mendapatkan ampunanku. Masya Allah. Berkat apa? Kadang niatnya bukan zikir bersama mereka, karena ada hajat dengan orang yang berhadir dalam zikir tersebut, akhirnya dia duduk bersama mereka, dapat ampunan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk bersama orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang yang soleh, barokahnya hadir dalam majlis ilmu. Apalagi yang niat memang niat betul-betul zikir kepada Allah. Apalagi yang memang betul-betul orang-orang itu orang-orang baik semuanya, orang-orang wali, orang-orang soleh semuanya. Ya inilah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah mengingat kepada Allah. Kita keluar rumah kita ingat kepada Allah, kita masuk rumah kita ingat kepada Allah, kita masuk kamar mandi ingat kepada Allah dengan hati kita, kita mau tidur kita ingat-ingat kepada Allah SWT. Ketika kita tidur, dua makhluk Allah datang, setan dan malaikat. Setan mendoakan kita dengan kejelekan, Allahumma khtimhu bisyar. Setan mendoakan kita dengan kejelekan, ya Allah jadikan sebelum tidurnya, terakhir amalan yang dia lakukan sebelum tidur, jadikan dia syar, amalannya amalan yang jelek. Malaikat mendoakan dengan kebaikan, Allahumma khtimhu bi khairin. Ya Allah jadikan amalan dia sebelum tidur, amalan yang terakhir khair, kebaikan. Tergantung, kalau kita betul-betul mendapatkan doa daripada malaikat, kita akan menjadikan amalan kita yang terakhir sebelum tidur, kita baca zikir kepada Allah, baca bismillah, baca doa tidur sampai kita tertidur. Tapi kalau kita tidak mendapatkan doa malaikat, mendapatkan doa setan, na'udzubillahi min dzalik, kita akan berbuat maksiat sebelum tidur kita, sampai kita tertidur dalam keadaan kita bermaksiat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rabbi amarani an yakuna nutki dzikra wa samti fikra wa nadari ibra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku hendaknya ucapanku itu adalah zikir kepada Allah. Ucapanku mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa samti fikra. Dan ketika aku diam, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakkur, berfikir tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika diam. Wa an yakuna nadhari ibra. Dan ketika aku memandang segala sesuatu, hendaknya aku memandang segala sesuatu dengan mengambil dan memetik pelajaran daripada apa yang aku lihat. Kita lihat di sebelah, di tetangga-tetangga kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ada yang meninggal dunia, ada yang meninggal dunia. Kita ambil pelajaran apa yang kita lihat. Ya berarti suatu waktu kita pun juga akan dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suatu waktu kita pun juga akan dikafani. Ketika seseorang kita melihatnya dalam keadaan dia maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, kita menjadikan melihat dia dengan keadaan, dengan sifat rendah, kita dengan sifat yang jelek, maka kita juga mengingat Allah. Begitulah orang yang tidak dapat hidayah dari Allah SWT. Kita syukur kepada Allah, alhamdulillah, dan juga kita doakan, bukan kita meremehkan dan menjauh daripada mereka. Kita doakan semoga orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lihat daripada kejadian-kejadian, kita ambil pelajarannya, kita petik apa yang kita lihat ketika itu. Ini yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aksiru min zikrillah hatta yaqulu majnun." Aksiru zikrallah hatta yakulu majnun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah SWT sampai mereka mengatakan dia orang gila. Jadi kadang-kadang orang yang banyak zikir, zikir. Wah, ini kok sudah mulai stres orang ini. Nah, berarti dia telah melaksanakan perintah Rasul SAW. Rasul mengatakan perbanyak zikir. Yang andai kata dia saking banyaknya zikir kepada Allah, orang malah mengatakan ini orang gila, ini orang stres. Selalu zikir. Ya, berarti kalian melaksanakan perintah Allah itu di akhir zaman. Akhir zaman kadang-kadang yang baik menjadi jelek, yang jelek malah menjadi baik. Ja'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban tuba lil huraba. Ketika Islam datang pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aneh. Melihat ajaran Rasul yang dibawa oleh Rasul itu dianggap sesuatu yang aneh. Ada aturan ini, ada syariat ini, itu dianggap aneh. Kemudian Rasul berdakwah dan tersebar dakwah Rasul, syariat Rasul, agama Rasul, sehingga menjadi normal. Yang baik menjadi baik, yang jelek menjadi jelek. Tapi nantinya katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman saya udhu ghariban, Islam akan menjadi aneh lagi. Islam akan menjadi asing lagi. Sesuatu yang baik akan menjadi jelek, yang jelek akan jadi baik. Ada di akhir zaman, tuba lil ghuraba. Bagi orang yang dianggap aneh, bagi orang yang dianggap asing oleh orang-orang yang di sekitarnya, maka mereka dialah orang yang beruntung nantinya di akhirat. Orang yang banyak zikir dikatakan orang gila, berarti dia beruntung insyaallah di akhirat. Ini yang dikatakan oleh Rasul, aksiru zikrallah hatta yakulu majnun. Fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain, uzkurullaha zikran hatta yakulul munafikuna murain, hatta yakulul murafik wa tayaqul munafiquna innakum raun. Perbanyaklah kalian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai orang-orang munafik mengatakan, "Oh, ini cuma riya." Oh, zikir terus. Ini riya ini. Sudah dia tidak berzikir kepada Allah, tidak memperbanyak zikir kepada Allah, su'dan kepada orang lain, riya kepada orang lain, hati-hati. Kadang kita melihat orang zikir di masjid, kita anggap itu riya. Kalau tidak zikir, ya ini orang kok enggak pernah zikir sih. Serba semuanya dianggap jelek di matanya. Kenapa? Hatinya sudah busuk, hatinya sudah jelek. Apapun yang dia lihat dianggap jelek. Ingat, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri pernah dia tidak bisa bangun malam 5 bulan namanya. Enggak bisa qiyamul lail, enggak bisa tahajud 5 bulan namanya. Kenapa? 5 bulan namanya tidak bisa tahajud. Ini Sufyan Ats-Tsauri orang besar. Karena satu dosa yang dia lakukan. Apa dosanya dia? Apa dosa Imam Sufyan Ats-Tsauri? Suatu waktu dia melihat orang yang sedang menangis di masjid. Kemudian dia katakan dalam hati ini, dia katakan dalam hati, oh ini orang nangisnya riya ini, di masjid nangis, padahal di rumah tidak kira nangis dia. Hati-hati jangan riya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ya, terlintas di hatinya lintasan tersebut, pulang ke rumah tidak bisa tahajud. 5 bulan namanya tidak bisa tahajud. Bahkan imam yang lain juga pernah seperti itu, melihat seseorang yang menangis di tempat umum. Akhirnya dia terlintas dalam hatinya, ha, ini orangnya hanu pura-pura nangis saja. Apa yang terjadi? Dia semenjak itu tidak bisa lagi nangis khusyuk kepada Allah selama 1 tahun lamanya. Tidak bisa meneteskan air mata, tidak bisa lagi hudur dan khusyuk tahajud kepada Allah SWT selama 1 tahun. Kenapa? Karena su'bon. Jadi apapun yang kita lihat, jangan kita kembalikan kepada yang jelek, kita kembalikan kepada yang baik. Orang nangis, masya Allah, itu orang minas sholihin, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang selalu takut kepada Allah sampai menangis, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita enggak bisa menangis, kadang kita malah riya. Ubku, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangislah kalian, kalau kalian tidak bisa menangis, falyatabaka. Pura-puralah menangis. Pertama-tama kita belajar untuk menangis terlebih dahulu. Kalau sudah kita belajar, suatu waktu insya Allah kita bisa menangis, tapi nangisnya asli, walaupun di awalnya pura-pura. Jangan kita biarkan diri kita, mata kita tidak pernah neteskan air mata karena Allah. Ya, kita hidup hanya netes air mata kalau dunia kita hilang, kalau keluarga kita hilang, kalau kita tidak makan, tidak minum, kita baru bisa nangis. Tapi kita tidak pernah nangis, kita mengingat Allah. Kita tidak pernah nangis ketika kita tahajud bersimbah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadhu di situ kepada Allah, tidak pernah nangis. Kenapa? Qaswatun dil qalb. Karena hati kita menjadi keras. Nah, kalau sudah menjadi hati keras, ya itu tadi, tidak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ya, perbanyaklah zikir kepada Allah. Bahkan Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan tadi bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua hal, ada dua cara. Ada zikrun bil qalb, ada zikrun bil lisan. Ada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita. Dan bisa juga dua-duanya, dengan dua-duanya. Wa huwa afdal, yang paling afdal. Mengingat dengan hati kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala itu juga terbagi ke tiga bagian. Mengingat Allah dengan hati kita, kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan bintang-bintang yang begitu indah dan banyak, bisa menciptakan hewan-hewan yang begitu macam-macam dan langka-langka, bisa menciptakan manusia, jantung manusia, roh manusia dan seterusnya. Kita tafakur dalam apa yang diciptakan oleh Allah, itu sudah berarti kita mengingat Allah dengan hati kita. Tafakur sa'ah khairun min ibadah sana, fi riwayah min ibadah sittin sana, fi riwayah min ibadah sada'in sana. Sedikit sebentar kita tafakur dalam apa yang diciptakan oleh Allah akan menyamai pahalanya seperti ibadah 1 tahun, dalam riwayat seperti ibadah 60 tahun atau 70 tahun. Pahalanya besar. Tafakur. Nah, di situ kita dianggap juga mengingat Allah, zikir kepada Allah dengan hati kita ketika kita mengingat-ingat atau bertafakur dalam apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakur fi makhluqatillah. Kedua, zikir dengan hati kita, zikir kepada Allah dengan hati kita ketika apa? Dengan mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Coba kita bayangkan berapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita bernafas setiap hari ini berapa ribu kali kita bernafas. Kalau orang yang sakit tidak bisa bernafas, membeli oksigen jutaan dalam 1 minggu dia membeli oksigen hanya untuk bisa bernafas. Kita balas setiap nafas kita gratis, tidak perlu bayar. Belum mata kita, belum lidah kita, belum telinga kita, belum dan seterusnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak mungkin kalian bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan situ kita akan cinta kepada Allah. Ya Allah, berarti Allah khair. Berarti Allah baik kepada kita. Kok kita malah memusuhi Allah, memerangi Allah dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu termasuk zikrullah bil qalb, mengingat Allah dengan hati. Termasuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati, kita ingat Allah ketika kita melakukan kemaksiatan atau ketika kita malas melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Ini adalah hakikat takwa. Hakikat takwa yang sebenarnya adalah jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kamu dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan hendaknya Allah mendapatkan kamu dalam sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat takwa yang sebenarnya. Seseorang dianggap takwa kalau dia akan didapatkan oleh Allah dalam sesuatu yang diperintah oleh Allah. Ternyata Allah melihatnya dalam zikir, melihatnya dalam masjid, melihatnya dalam keadaan ya belajar ya ilmu, mendengarkan nasihat. Allah Subhanahu wa taala akan senang, berarti dia takwa kepada Allah. Dan tidak mendapatkan dia ke dalam keadaan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang sebenarnya. Ini zikir bil qalb. Dan itu penting. Ya, oleh karena itu ketika ada bisikan-bisikan yang menyuruh kita untuk berbuat maksiat, sudah bagaimana kita katakan sebelumnya, kita dianjurkan mengingat Allah ketika itu. Bahkan kita dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Atas, membaca Allah Allah Allah Allah Allah Allah sampai nafas kita terputus. Jangan satu kali nafas tanpa berhenti. Allah Allah, dan sambil melihat ke arah atas. Kita melihat ke atas dan kita baca Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah sampai terputus. Kita ulang sekali, dua kali, tiga kali, insyaallah bisikan itu akan hilang, setan akan menjauh kepada kita. Kenapa kok kita melihat ke atas? Ya, karena Allah sebentar mengatakan ketika menjelaskan apa yang dikatakan oleh iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ihim. Iblis mengatakan kami akan mendatangi manusia-manusia untuk membisikkan kepada mereka bisikan yang jelek, untuk menggoda mereka supaya tidak takwa kepada Allah. Dari mana? Min baini aydihim, dari di hadapan mereka, akan mendatangi mereka dari hadapan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Walam yaqul min fawqihim, tapi tidak dikatakan dari atas mereka, enggak. Jadi artinya kita bisa langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita melihat ke atas ketika zikir dan melafadzkan lafaz jalalah tadi, Allah Allah Allah Allah. Kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan melakukan maksiat. Sebagaimana seseorang suatu waktu ketika dia tergoda dengan wanita, Ya, dia sudah hampir melaksanakan niatnya. Karena apa? Karena wanita itu yang meminta, karena wanita itu sendiri yang menggoda supaya melakukan apa yang dilakukan oleh suami istri. Maka ketika itu dia langsung mendatangi api atau lilin yang sedang ada apinya, sedang menyala. Kemudian dia taruh jari-jarinya di atas api tersebut. Sampai satu jari terbakar, dia taruh lagi jari yang kedua. Terbakar, dia taruh lagi jari yang ketiga, keempat, sampai kelima. Hangus. Sampai dia pingsan. Setelah dia pingsan, dia terbangun. Ketika ditanyakan sebabnya, dia mengatakan, ketika itu aku sudah mau melakukan zina, tidak kuat menahan hawa nafsu. Tapi ingat aku, ingat kepada Allah. Ingat apanya? Ingat azab Allah. Aku melihat api yang kecil, cuma lilin aja. Aku ingin tahu aku bisa tahan apa enggak dengan rasa sakit jika aku taruh jariku di atas. Ternyata sampai 5 jari aku tidak tahan, sampai pingsan. Kalau ini cuma lilin, apakah lagi api Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam, na'udzubillahi min zalik. Ini contoh ketika kita maksiat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, ingat azab Allah, ingat juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir bil qalb. Jadi mengingat Allah akan kebesarannya, keagungan Allah, mengingat Allah akan kenikmatannya, mengingat Allah ketika kita akan melakukan maksiat atau kita akan malas melakukan kewajiban Allah, maka disitulah yang dinamakan zikrun bil qalb, zikrullah bil qalb, mengingat Allah dengan hati. Mengingat Allah dengan lisan, yakni kita membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, seterusnya, la ilaha illallah. Dan yang lebih sempurna dari itu semuanya menggabung antara dua. Berzikir kepada Allah dengan lidah kita, begitu juga kita zikir kepada Allah dengan hati kita. Kita baca subhanallah, subhanallah, tapi di hati kita, kita hadirkan makna itu, makna yang kita baca. Subhanallah, maha besar Allah, masya Allah, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah sementara, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya bagi siapapun kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan ketika kita membacanya, maka itu anfa'ul azkar, itu zikir yang paling bermanfaat. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan istiqamah dalam berzikir kepada Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berzikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya diberi keistimewaan di akhirat dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala, hudur dan khusyuk ketika kita salat dan ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah, segala kemaksiatan kita, keburukan kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah SWT, sehingga kita meninggal dunia menghadap Allah SWT dalam keadaan kita bersih daripada segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Al hadin ya kunia salih haji amin khadin khairah ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.